Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwati fillah ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu membaca kitab Hukmu Taswir Zawatil Arwah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai pada bab yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya, La tadkhulul malaikah al-baita alladhi fihi tasawir. Para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat tasawir, suar, gambar-gambar makhluk bernyawa. Kita lanjutkan sedikit dari beberapa hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini. Hadis berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la rahimahullah di dalam kitab musnadnya. Al-Imam Abu Ya'la memiliki kitab hadis ya, musnad. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau tersebut ya, sebuah hadis dengan sanad yang sahih dinyatakan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya beliau ini dengan kesahihannya, sampai disebutkan sanadnya sampai kepada Amirul Mukminin Ali ibni Abi Thalib rahimahullahu taala. Dikisahkan bahwasanya beliau sahabat Ali ibnu Abi Thalib rahimahullah, annahu sana'a ta'aman fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Ali ibn Abi Thalib membuat masakan ya, membuat masakan yang kemudian beliau mengundang Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk datang ke rumahnya, ke rumah Ali ibn Abi Thalib, untuk menyantap hidangan tersebut ya, untuk memakan masakan tersebut. Faja'a, maka kemudian Rasulullah memenuhi undangan tersebut. Beliau datang, fara'a fil baiti sitran fihi tasawir. Kemudian beliau ketika sampai di rumahnya Ali bin Abi Thalib ya, beliau melihat di dalam rumah ada sitr, ada sitar ya, ada kain yang dipakai untuk sitar menutupi ya rumah, dan di dalam sitar tersebut, pada kain tersebut terdapat tasawir, terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, di dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i yang mana sanadnya juga sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, bahwasanya Ali mengisahkan, sana'tu ta'aman, pernah suatu ketika aku memasak masakan, fada'utun nabiyya, maka aku mengundang Nabi alaihi salatu wasalam, faja'a fadakhala, beliau datang dan masuk, ya. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i ini dinyatakan beliau masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi sudah masuk, memasuki rumah, ya. Memasuki rumah. Fara'a sitran fihi tasawir. Akan tetapi kemudian beliau setelah masuk ke dalam rumahnya Ali bin Abi Thalib, beliau melihat di dalam rumah ada tasawir. Tadi yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Ya'la, terdapat sitar, ya, kain yang padanya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Fakharaja. Maka kemudian beliau, An-Nabi alaihissalatu wassalam, keluar. Jadi setelah masuk rumah, beliau lihat di dalam rumah ada sitar yang bergambar makhluk bernyawa. Kemudian beliau keluar. Beliau tidak berkata apa-apa, beliau diam saja, dan langsung keluar rumah. Maka dalam riwayat Abu Ya'la tadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ma raja'aka bi abi anta wa ummi?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu keluar? Apa yang membuatmu kembali tidak mau masuk ke dalam rumah dan menyantap hidangan yang dihidangkan? Akan tetapi engkau kembali, ya, keluar dari rumah. Bi abi anta wa ummi. Ini ungkapan bangsa Arab yang menunjukkan penekanan, ya. Demi abi, demi bapakku dan ibuku. Ini bukan qasam, ya. Bukan halif, bukan sumpah, tapi hanya bersifat penekanan yang memang adatnya bangsa Arab. Ketika dia berbicara, mereka berbicara dan menekankan pembicaraan tersebut, mereka menyatakan yang demikian. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu kembali keluar dari rumah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, "Inna fi baitika sitran fihi tasawir." Sesungguhnya di dalam rumahmu terdapat sitar yang padanya terdapat tasawir, gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi tasawir. Dan sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, ya. Riwayat yang wadihah, sangat jelas menunjukkan bahwasanya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, para malaikat tidak akan memasukinya. Bahkan Nabiuna alaihissalatu wassalam tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa tersebut. Beliau mengingkarinya dengan sangat keras, ya. Padahal yang didatangi itu rumahnya putrinya, putri yang beliau sangat beliau cintai. Tidaklah Ali, ya, kecuali adalah menantunya, suami dari Fatimah binti Rasulullah alaihissalatu wassalam. Namun bersama dengan itu, beliau mengingkari dengan sangat keras. Ketika sudah masuk rumah, beliau keluar lagi tanpa berkata apapun. Sampai ditanya oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan beliau menjawab dengan jawaban demikian. Ya. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, ketika menjelaskan tentang hadis-hadis berikut ini, ya, hadis-hadis yang telah kita sebutkan, yang kita dengarkan bersama tentang bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Kita akan dengarkan bersama penjelasan Al-Imam An-Nawawi. قال رحمه الله تعالى di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau memiliki sebuah kitab, ya, yang mujalladat terdiri dari beberapa jilid, ya, yang di dalamnya beliau mensyarah hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, qala al-ulama, berkata para ulama, sababu imtina'ihim min baitin fihi surah kaunuha ma'siyatun fahishah. Sebab yang menjadikan para malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa adalah bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu maksiat fahisyah, kemaksiatan yang ya, termasuk bentuk kemaksiatan dan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wa fiha mudahatun li khalqillah ta'ala, dan pada gambar makhluk bernyawa itu terdapat bentuk mudahah. Mudahah itu maknanya ya, menyerupai ciptaan Allah, menandingi ciptaan Allah, ya. Syabaha, doha maknanya syabaha, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'duha fi suratin ma yu'bad min dunillahi ta'ala, bahkan sebagiannya pada sebagian gambar makhluk bernyawa itu ya, terdapat gambar-gambar yang diibadahi, diibadahi selain Allah, ya, yang dijadikan ya, ilah yu'abad min dunillah, sesembahan yang disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah ilah, ya, sebab kenapa para malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Sebabnya adalah karena hal ini. Karena gambar makhluk bernyawa itu adalah bentuk kemaksiatan. Fahisyah, perbuatan fahisyah, keji. Ya. Dan mudahah, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkaran, ya, perkara yang mungkar. Kemudian beliau menjelaskan juga tentang sebab kenapa para malaikat juga tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Karena hadis ini, di dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, disebutkan lafaz, innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah wala kalb. Tidak mau masuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa dan anjing. Kalau anjing, sebabnya adalah wasababu imtina'ihi min baitin fihi kalb likathrati aklihi an-najasat. Sebab kenapa para malaikat tidak mau masuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing adalah karena anjing itu biasa makan makanan yang najis, memakan benda-benda yang najis. Walianna ba'daha, ya, anjing suka makan bangkai dan semisalnya, ya, dari benda-benda najis. Walianna ba'daha yusamma syaitanan kama jaa bihil hadis, dan sebagian anjing disebut sebagai syaitan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, wal malaikatu diddu syayatin, sedangkan para malaikat itu adalah lawan, musuh daripada syaitan, musuh para syaitan. Waliqubhi raihatil kalb, ya, di antara sebab yang lain adalah karena anjing itu memiliki bau yang ya, tidak sedap, ya, bau yang tidak sedap. Takrah araihatil qabihah, sedangkan para malaikat itu tidak menyukai bau yang tidak sedap, membenci bau yang tidak sedap. Oleh karena itu kita disyariatkan ketika sholat kita, ya, terutama ketika kita pergi ke masjid, kita disunahkan untuk ayat tayyib, ya, untuk memakai wangian, ya, karena sungguhnya para malaikat itu terganggu dengan bau yang mana manusia juga terganggu dengannya. Bau-bau yang tidak sedap, para malaikat membencinya. Nah, oleh karena itu kita bahkan di dalam nas hadis, orang-orang yang memakan bawang dan masih tersisa bau bawang di mulutnya dilarang untuk memasuki masjid. Baik. وَلِأَنَّهَا مَنْهِيٌ عَنْ اتِّخَادِهَا. Masih kelanjutan penjelasan ini ya. Dan anjing tersebut, begitu juga gambar makhluk bernyawa tersebut, مَنْهِيٌ عَنْ اتِّخَادِهَا, dilarang untuk menyimpannya. Kalau anjing tadi dilarang untuk memeliharanya. فَأُوْقِبَ مُتَّخِذُهَا بِحِرْمَانِهِ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ بَيْتَهِ. Sehingga orang-orang yang menyimpan gambar makhluk bernyawa dan memelihara anjing dihukum dengan ya, diharamkan malaikat untuk memasuki rumahnya. Ini hukuman bagi orang-orang yang menyimpan gambar makhluk bernyawa dan memelihara anjing. Wa nasallallahu ta'ala as-salamatu wal afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk bisa menghindarkan rumah kita dari berbagai macam dan bentuk gambar makhluk bernyawa. Yang sekali lagi memang di zaman ini adalah fitnah yang muntasyirah, yang tersebar, yang sulit untuk kita hindari, namun kita tidak boleh putus asa. Kita berusaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ya, tidak boleh kita bermudah-mudahan, tidak boleh kita berputus asa. Ya. Nah. Sehingga para orang-orang yang memelihara anjing atau yang menyimpan gambar makhluk bernyawa dihukum dengan diharamkan malaikat untuk memasuki rumahnya, wasalatuha fihi, dan diharamkan rumahnya dari doanya para malaikat. Ini hukuman berikutnya. Wastighfaruha lahu, dan diharamkan penghuni rumahnya dari istighfarnya para malaikat. Wa tabrikuha alaih, dan juga diharamkan dari doanya para malaikat yang senantiasa memintakan barokah bagi kita, bagi para penghuni rumah. Wa fi baitihi, dan barokah bagi rumahnya itu sendiri. Kita diharamkan ya, yang menyimpan gambar makhluk bernyawa diharamkan dari ini semua. Dari masuknya para malaikat, ya, diharamkan dari doanya, diharamkan dari istighfarnya, diharamkan dari tabriknya, ya, tabrik itu permintaan barokah, ya, untuk kita dan untuk rumah kita. Wadaf'iha adz syaitan, nah ini juga penting sekali. Diharamkan, ya, orang-orang yang menyimpan gambar makhluk bernyawa dan memelihara anjing tersebut, ya, salah satu tugas malaikat yaitu mencegah gangguan jin dan syaitan. Ini diantara tugas malaikat, ya, yaitu menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan. Wa amma haula al-malaikatul ladzina la yadkhuluna baitan fihi kalbun aw surah fahum malaikatun yatufuna birrahmah wattabrik walistighfar. Adapun malaikat yang dimaksud, ya, malaikat yang tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk bernyawa adalah malaikat yang tugasnya yatufun. Tugasnya itu keliling, ya. Memang tugasnya adalah untuk keliling birrahmah, ya, untuk menyampaikan rahmat, ya, mendoakan rahmat bagi para manusia, para hamba, kaum mukminin, wat tabrik, memintakan barokah bagi kaum mukminin, wal istighfar, memintakan ampun bagi kaum mukminin. Ini malaikat yang diharamkan masuki rumah tersebut. Wa ammal hafadzah, adapun malaikat pencatat amal, maka tetap masuk, ya. Fa yadkhuluna fi kulli baitin wa la yufariquna bani adam fi kulli hal, li'annahum ma'murun, ya. Adapun para malaikat pencatat amal, maka mereka tetap masuk di setiap rumah, walaupun di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Kenapa? Karena mereka tidak berpisah dari Bani Adam, ya, sesaat pun tidak berpisah dari manusia. Di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan, malaikat pencatat amal senantiasa menyertai kita. Li'annahum ma'murun bi ihsa'i a'malihim wa kitabatiha. karena mereka para malaikat pencatat amalan itu, ya, tugasnya memang menghitung amalan-amalan kita dan mencatatnya. Nah, ya. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi, ya, sampai di sini penjelasannya. Jadi kesimpulannya, malaikat yang diharamkan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk bernyawa adalah malaikat yang tugasnya, ya, malaikat at-tawafun, ya, yang memang tugasnya keliling untuk mendoakan rahmat, istighfar, memintakan istighfar dan barokah bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, kaum mukminin. Adapun malaikat pencatat amalan tidak terhalang untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi, mungkin faedah penting juga, ya, yang dengannya kita tahu memang ada khilaf, ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat malaikat itu tidak terhalang masuk ke dalam rumah, ya, baik di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk bernyawa yang terdapat uzur padanya. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Misalnya, yaitu Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan perkataannya Al-Imam Al-Khattabi. Ana bacakan, ya. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Imam Al-Khattabi, wa innama la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah mimma yuhram iktina'uhu minal kilab wassuwar. Malaikat yang tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar makhluk bernyawa itu, yang mana anjingnya atau gambarnya itu yang diharamkan. Jadi di sini seolah-olah di sana ada anjing yang dibolehkan untuk dipelihara, atau di sana juga ada gambar makhluk bernyawa yang boleh, ya, untuk disimpan. Wa amma ma laisa biharamin minal kalb as-sayid waz-zara' wal mashiyah. Adapun anjing yang tidak diharamkan untuk dipelihara, misalnya apa? Kalbus sayid. Anjing yang dipakai untuk berburu. Boleh memang, ya. Baik. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, boleh, ya, melatih anjing untuk berburu. Wazara, dan anjing yang dipakai untuk dimanfaatkan untuk menjaga tanah pertanian. Walmasyah, dan anjing yang dimanfaatkan untuk menjaga hewan ternak. Ya, ini memang tidak diharamkan. Ya. Wasurah allati tumtahan, begitu juga gambar makhluk bernyawa yang dihinakan. Fil bisat, seperti pada karpet atau tikar, wal wisadah, dan juga bantal misalnya. Wa ghairihima fala yamtani dukhulal malaikati bisababihi, maka yang benar adalah tidak di, ya, yang benar adalah para malaikat tidak terhalang masuk jika memang anjingnya atau gambarnya tersebut diberikan uzur secara syar'i, ya, dibolehkan, tidak diharamkan. Ini adalah pendapatnya Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ya. Kemudian perhatikan, ya, tadi adalah kita menukilkan ucapannya siapa? Al-Khattabi. Tapi kemudian Imam An-Nawawi memberikan komentar wal azhar, adapun yang tampak dan yang lebih jelas, annahu amun fi kulli kalbin wa kulli surah. Hal ini adalah umum, mencakup setiap anjing dan setiap gambar, ya. Jadi malaikat terhalang masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, apapun jenis anjingnya itu, dan gambar makhluk bernyawa apapun jenisnya, ya, terhalang. Wa annahum yamtani'una minal jami', dan malaikat tersebut terhalang untuk memasuki rumah dari segala jenisnya. Li'tlaqil ahadits, karena mutlaknya hadits-hadits yang telah kita sebutkan. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan istidlal yang sangat, ya, sangat kuat, ya, bentuk pendalilan yang sangat kuat yang menguatkan pendapat beliau ini, bahwasanya terhalangnya malaikat masuk dalam rumah ini mencakup umum semua jenis anjing atau gambar. Ya. Dalilnya adalah kisah ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, berjanji dengan Jibril untuk bertemu, tapi kemudian Jibril alaihissalam tidak datang. Ya. Masih ingat kisahnya? Sudah kita sebutkan ya. Alasannya karena apa? Jibril tidak mau masuk rumah tersebut. Ada anjing kecil ya di bawah tempat tidurnya Rasulullah di dalam rumah. Ya. Beliau menyebutkan wali annal jarwal ladzi kana fi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam tahta sarir. Dan sesungguhnya anak anjing yang ada di dalam rumah Nabi dalam kisah hadis Jibril itu tahta sarir, ada di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Kana lahu fihi udrun zahir fa innahu lam ya'lam bihi. Dan pada kisah ini Nabi mendapatkan udzur. Beliau mendapatkan udzur karena beliau kondisinya tidak tahu ada anjing di dalam rumah, ya. Seorang yang lupa itu mendapatkan udzur secara syar'i atau tidak tahu, ya. Tidak tahu maka dia mendapatkan udzur. Wa ma hadza imtana Jibril min dukhulil bait. Dan bersamaan dengan itu, bersamaan dengan bahwasanya Nabi tidak mengetahuinya, yang itu melazimkan ada udzur secara syar'i, tetap Jibril tidak mau memasuki rumah, ya. Tidak mau memasuki rumah dan menyebutkan sebabnya bahwasanya di dalam rumah terdapat anak anjing tersebut. Kalau saja seandainya udzur itu diterima, ya, yang dengan udzur tersebut malaikat tetap bisa masuk, maka tentunya Jibril masuk, ya. Tapi kenyataannya pada riwayat tersebut disebutkan Jibril tidak mau memasuki rumah walaupun anak anjing tersebut Rasulullah tidak mengetahuinya dan Rasulullah mendapatkan udzur. Nah, ya, jadi dari kalam Khattabi ini dia termasuk ulama yang berpendapat di sana ada gambar makhluk bernyawa yang dibolehkan, yaitu gambar yang dihinakan seperti pada tikar, karpet atau bantal. Namun kemarin sudah kita sebutkan hadis yang jelas bahwasanya Rasulullah tidak mau masuki rumah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, membeli bantal baru, ya, di dalam rumah beliau. Beliau tidak mau masuk karena di dalamnya terdapat bantal yang ada gambar makhluk bernyawa. Ini adalah dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya baik gambar walaupun gambar itu dihinakan tetap, ya, dilarang secara syar'i. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pengharaman menyimpan gambar makhluk bernyawa ini secara umum dan secara mutlak. Jadi kita akhiri sesi yang pertama ini, kita lanjutkan pada sesi yang kedua, kitab Ushul Sunnah. Wanifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir kita sudah sampai pada ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, wassunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu menurut kami, di sisi kami adalah atar-atar riwayat-riwayat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wassunnatu tufassirul Qur'an, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Ya, sudah kita sebutkan kemarin dalilnya di dalam Al-Quran itu sendiri, bahwasanya fungsi sunnah nabawiyah adalah untuk atau sebagai penjelas Al-Quran. Siapa yang masih ingat ayatnya yang sudah kita sebutkan kemarin? dalam surat An-Nahl. Man yadkur? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Tafadhal, Ustaz Ahmad. Ahsanta, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau, ya, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, adz-dzikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah tugasnya, ya, selain menyampaikan wahyu dari Allah, juga menjelaskan, ya, wahyu tersebut dengan wahyu pula, ya, karena sunnah kulluha wahyun minallah, seluruhnya adalah wahyu dari Allah, ya. Sehingga batil ucapan seorang yang menyatakan as-sunnah mu'adhamuha wahyun, sunnah itu mayoritasnya wahyu. Ini adalah ucapan yang batil, ya, yang menyelisihi manhaj salaf, yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ya, prinsipnya adalah bahwasanya sunnah nabawiyah kulluha wahyun, seluruhnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sampai Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menekankan, ya, anna sunnah wahyun ila rasulillah mitlul Qur'an. Sesungguhnya sunnah itu adalah wahyu kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam seperti sebagaimana Al-Qur'an. Fakama annal Qur'an wahyullah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, fasunnatu kadzalika, maka demikian pula sunnah seluruhnya, ya. La tsulutsuha, bukan sepertiganya, bukan setengahnya, bukan dua pertiganya, bukan tiga perempatnya, bukan sembilan persepuluhnya sunnah, tapi kulluha wahyullah, semuanya adalah wahyu, ya. Jadi beliau ini juga zahirnya beliau membantah ucapan, ya, ia menyatakan bahwasanya as-sunnah mu'dhamuha wahyun, ya. Yaitu Yahya Al-Hajuri yang menyatakan demikian, bahwasanya as-sunnatu mu'dhamuha wahyun. Sayyid, berikutnya ucapan Al-Imamu Ahmad, was-sunnatu tufassirul Qur'an. Dan sunnah Rasul itu fungsinya adalah untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menjelaskan makna ucapan Al-Imamu Ahmad ini. Ya. Dan bersambung, ya, ucapan Al-Imamu Ahmad. Wassunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an dan sebagai dalail Al-Qur'an, ya. Dalil-dalil Al-Qur'an. Fatubayyinu mujmalahu. Maknanya adalah, makna ucapan Al-Imam Muhammad ini adalah fatubayyin mujmalahu. Yang pertama, fungsi dari sunnah Rasul itu adalah tubayyin mujmalahu, ay mujmal al-Qur'an, menjelaskan, ya, dan menafsirkan, merinci apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara mujmal, secara global, disebutkan secara global. Mujmal maknanya adalah global, ya, secara umum disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sunnah fungsinya adalah untuk menafsirkan dan memperinci apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara mujmal, secara global. Ya. Misalnya apa? Misalnya dalam ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Misalnya ayat waqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. waqimis salata li dzikri misalnya, ya. Kalau lafaz waqimus shalah banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Perintah kepada kita, kepada kaum mukminin untuk menegakkan salat. Bagaimana tata cara salat? Ya. Maka kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kita tidak bisa mengetahui dan tidak bisa mengerjakan sholat, ya, secara rinci, secara detail, kecuali dengan merujuk kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, apa makna dari sholat itu di dalam sunnah beliau. Baik sunnah yang sifatnya qauliyah, ucapan, maupun sunnah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan beliau. Ya. Misalnya sunnah qauliyah, ketika beliau menjelaskan tentang sholat, ya. Ketika beliau bersabda kepada seorang yang masuk dalam masjid dan menunaikan sholat tapi tidak dengan tata cara yang benar. Atau dalam hadis yang terkenal di kalangan para ulama dengan hadithul musyid fis sholat. Hadis orang yang jelek di dalam sholatnya. Maka Rasulullah membimbing, ya, ya, sahabat tersebut. Karena sahabat tersebut datang masuk masjid, sholat, ya, kemudian datang kepada Rasul, mengucapkan salam kepada Rasul, tapi Rasulullah menyebutkan, bersabda kepada sahabat tersebut, salli, fa'innaka lam tusalli. Sholat dulu, karena kamu belum sholat. Padahal sudah sholat tadi. Kemudian dia sholat lagi, datang lagi, digitukan lagi sama Rasul. Salli, fa'innaka lam tusalli. Sholat dulu, kamu belum sholat. Padahal sudah sholat tadi. Akhirnya sampai capek, baru diajari Rasul. Idza qumta ilas sholah, fa'asbighil wudu. Jika engkau mau menegakkan sholat, mau menunaikan sholat, asbighil wudu. Ambil air wudu dulu. Wudu dulu dengan benar. Thumma staqbil qiblah, kemudian hadap ke kiblat. Thumma kabbir, kemudian takbiratul ihram dan seterusnya. Ya, dalam hadis apa? Al-Musyi' fi shalah. Ini penjelasan Rasulullah yang menjelaskan tentang ayat tadi, wa aqimus shalah. Secara qauliyah, penjelasan secara ucapan beliau. Adapun penjelasan dalam bentuk fi'liyah, contoh perbuatan, ya. Contoh perbuatan misalnya ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, suatu ketika salat dan beliau sengaja sholat di atas mimbar. Beliau naik ke atas mimbar dan sholat. Dan para sahabat mengikuti gerakan beliau di belakang beliau. Di akhir sholat beliau menghadap kepada para sahabat dan beliau menyatakan, inni fa'altu hadza lita'tammu bi wa ta'lamu sholati. Aku melakukan ini, sengaja aku melakukannya agar kalian bisa mencontoh sholatku. Dan kalian bisa mengetahui gerakan-gerakan sholatku. Ya, jadi beliau menjelaskan Al-Quran dengan ucapan beliau dan perbuatan beliau. Begitu juga ketika ada ayat wa'atuz zakah misalnya. Dan tunaikan zakat. Bagaimana cara kita menunaikan zakat? Ya, tidak bisa kita ketahui detailnya, rincinya, tafsilnya. Kecuali dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Berapa besar zakat pertanian misalnya? Tidak tahu kita kecuali dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ada yang bertani di sini? Ya. Tidak ada. Yang di kampungnya punya pertanian, nandur padi atau apa? Ada yang punya pengalaman bertani di kampungnya? Tidak ada. Tidak ada yang mau ngaku, nanti ditanya soalnya. Berapa zakat tanah pertanian? Siapa yang tahu? Berapa? 2,5 itu emas perak. Berapa? 10%. Pertanian yang seperti apa itu 10%? Nah, Taib Hasan ya. Karena dalam hadis Rasulullah menjelaskan mimma saqatis sama al-ushur. Tanah pertanian yang diairi dengan hujan, air hujan, zakatnya 10%. Adapun yang pengairannya butuh biaya, ya, itu 5%. Nah, ini tidak bisa kita ketahui kecuali dari sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global, secara mujmal. Baik. Kemudian Asy-Syarabi melanjutkan, wa tufassil al-mujmal. Ya, tadi sudah disebutkan, dan merinci serta menafsirkan mujmal, hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran secara mujmal. Wa tudih al-mubham, dan menjelaskan yang masih belum gamblang. Ya. Wa tuqayyid al-mutlaq, dan memberikan qayyid dari apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara mutlak. Ini pembahasan ilmu usul fiqh. Ya. Usul fiqh. Al-mubayyan wal-mujmal. Ya. Al-muqayyad wal-mutlaq. Pembahasan ilmu usul fiqih. Wa tukhassis al-am. Wa tukhassis al-am. Dan mengkhususkan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara umum. Secara umum. Misalnya ayat waris. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian ya, memperhatikan anak-anak kalian ya, ketika menunaikan warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki, bagiannya adalah dua kali anak perempuan. Ya. Kalau dalam ayat ini, lafadznya umum. Kalau kita punya anak, terus kemudian meninggal, maka warisannya diberikan kepada anak. Tapi bagaimana kemudian? Kalau misalnya ada seorang ayah, orang tua, yang anaknya kafir. Apakah tetap mendapatkan waris? Ya. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka sunnahlah yang menjelaskannya. Ayat yang tadi sifatnya umum, ya, dikhususkan di dalam sunnah. Kata Rasulullah SAW, ya la yarithul muslim al-kafir, walal kafirul muslim. Seorang yang muslim tidak mewariskan kepada seorang yang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Nah, ini mengkhususkan ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara am, secara umum. Wa tubayyin lana as-salah. Maka kemudian beliau menjelaskan ya, Asy-Syarabi hafizallahu, dan menjelaskan kepada kita tentang tata cara salat, wa waqtiha, dan waktu-waktu pelaksanaannya, wa a'dadaha, dan juga bagaimana atau berapa jumlah rakaat-rakaat di dalam salat, berapa jumlah rakaat dalam salat maghrib, dalam salat subuh, dalam salat zuhur, ya. Tidak bisa kita ketahui di dalam Al-Qur'an. Bisa kita ketahui rinciannya di dalam sunnah Rasul, wa tafasilaha, ya. Dan juga rincian-rincian di dalam salat tersebut, madza naqra fiha, apa yang kita baca di dalam salat, madza naqulu fir ruku, apa yang kita baca ketika ruku, madza naqulu fis sujud, apa yang kita baca ketika sujud. Kullu hadza minas sunnah. Ini semua datangnya dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tunaikanlah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa yakthuru min dzalika, dan Allah menyebutkan, wa yukthir min dzalika, menyebutkan ayat ini di dalam banyak tempat ya. Wa sunnatu bayyanat dzalika wa fassalathu, maka sunnahlah yang menjelaskan ayat ini dan merincinya. Baik. Fahiya dalailu wa bayyinatun wa tawdihatun limujmalatil Qur'an. Maka sunnah itu adalah dalil-dalil, penjelas-penjelas dan ya, penjelas-penjelas apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara global, secara mujmal. Wa takhsisat li umumatihi, dan mengkhususkan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara umum. Wa taqyidat li mutlaqatihi. Sekali lagi, ini pembahasan ilmu usul fiqh, mungkin belum tergambar bagi yang belum pernah mempelajarinya. Tapi intinya itu, sunnah fungsinya adalah untuk mengkhususkan yang umum, ya, untuk menjelaskan yang masih global, dan untuk memberikan qaid, memberikan apa? Qaid bagi yang disebutkan secara mutlak. Fahiya tufassirul Quran kama qala hadzal imam. Maka sunnah itu adalah untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya ini, wahiya dalailul Qur'an aidan kama qala rahimahullahu ta'ala. Baik, ya, sekaligus ini adalah bantahan bagi, ya, seorang yang ditokohkan di negeri kita ini, ya, ditokohkan di salah satu ormas yang katanya terbesar di Indonesia, yang menyatakan, ya, mungkin ucapannya agak, kita pun orang awam ini, atau orang-orang awam pun kalau dengar itu, ya, agak risih. Kata dia, nih, potong leher saya. Ini diawali dengan ucapan seperti ini, potong leher saya kalau sampai ada orang yang bisa sholat hanya pakai Al-Quran Sunnah. Saya jamin nggak bisa, katanya. Kalau ada yang bisa, potong leher saya. Sampai seperti itu. Maksudnya apa? Melecehkan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Merendahkan manzilahnya Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Sampai dia menekankan dan menjamin tidak ada yang bisa sholat kalau hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah saja. Maksudnya apa? Butuh kitab fikih. Maksudnya. Butuh kitab fikih. Tapi terlalu berlebihan di dalam memberikan penekanan. Ya. Apakah para sahabat tidak bisa sholat? Ya. Kecuali harus membaca kitab fikih dulu. Di dalam zaman, di zamannya para sahabat belum ada kitab-kitab fikih. Ya. Mereka sholat ya hanya dengan mengandalkan wahyu. Baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul. Alaihissalam. Kitab fikih itu hanyalah disusun oleh para ulama. Sekedar untuk menjelaskan istimbat-istimbat hukum yang diambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi sumbernya, ya, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga ucapan ini adalah ucapan yang batil, ya, yang merendahkan martabat dan manzilah Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Terakhir kita dengarkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri sedikit, ya, masih terkait ucapan Al-Imam Ahmad ini, fadalalatul sunnah ala ma yadullu alaihi al-Qur'an laha suwar. Maka dilalahnya sunnah, ya, penunjukan sunnah terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Maksudnya dalam suatu permasalahan misalnya, ya, bagaimana ada hubungan antara Al-Quran dan Sunnah itu? Ada beberapa bentuk, ya. Bentuk yang pertama, ayyakunal hukmu mansusan alaihi fil Quran wa fi sahihi sunnah. Ya, ucapan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri ini untuk menjelaskan ucapan Al-Imam Muhammad, wahya dalailul Qur'an. Dan sunnah itu adalah dalailnya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ya. Di sini beliau rinci, dilalahnya sunnah terhadap Al-Qur'an itu ada beberapa bentuk. Beliau menyebutkan dua bentuk, ya. Ada dua bentuk. Yang pertama, ayyakun al-hukmu mansusan alaihi fil Qur'an wa fi sahihi sunnah. Suatu hukum yang dinaskan, disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga dinaskan, disebutkan secara nas di dalam sunnah pula. Ini maksudnya, ya. Suatu hukum disebutkan dalam Al-Quran, dan juga disebutkan di dalam sunnah Rasul. Contohnya adalah larangan tentang, ya, larangan untuk menikahi dua perempuan yang bersaudara, kakak adik. Larangannya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa min dhalikum an-nahyu anil jam'i bainal ukhtaini. Di antara bentuk yang pertama ini adalah larangan dari menggabungkan antara dua saudari, menikahi dua perempuan yang kakak beradik bersaudara kandung, ya, atau yang bersaudari, ya, bersaudara, dilarang. Larangan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Lafadznya, lafadz ayatnya, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan engkau, kalian juga dilarang untuk mengumpulkan dua saudari, dua perempuan yang bersaudara, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu, ya, sebelum syariat ini diturunkan. Ini di dalam Al-Quran. Adapun di dalam sunnah Rasul, ya, yaitu kisah sahabat yang mengadu kepada Rasulullah dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab An-Nikah. Ada seorang sahabat yang datang mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aslamtu wa tahti ukhtan. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam, ya, karena sebelumnya musyrik, kafir, kemudian masuk Islam, aslamtu wa tahti ukhtan, dan aku memiliki dua istri yang bersaudara. Maka kata Rasul, qala ikhtar ayyatahuma syi'ta, pilih salah satu yang engkau pilih, yang engkau kehendaki. Artinya Rasulullah melarang dari mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, dinikahi dua-duanya, ini dilarang. Ini bentuk yang pertama, ya, dari bahwasanya sunnah itu adalah ilul Quran. Bentuk yang kedua, man faradat bihi sunnah as-sahihah fa ahlus sunnah ala qabulihi, ya. Bentuk yang kedua adalah yang mana suatu hukum, ya, hanya disebutkan di dalam sunnah saja, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya disebutkan di dalam sunnah Rasul, sunnah yang sahihah, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kata beliau, fa'ahlus sunnah ala qabulihi. Maka prinsip ahlus sunnah adalah menerimanya dan mengamalkannya. Ya. Dan tentunya kita ingat hadis Rasul yang sudah kita sebutkan, innama harrama Rasulullah kama atau mithlama harramallah. Apa-apa yang diharamkan Rasul sebagaimana yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah bentuk yang kedua ini, menikahi seorang wanita, kemudian menikahi pula bibinya, ammahnya atau kholahnya. Ini dilarang di dalam syariat. Dan pelarangan ini hanya disebutkan di dalam sunnah, di dalam hadis. Adapun di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah, la yujma' bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dan bibinya dari saudara ayahnya, ammah, ya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga antara seorang wanita dengan khalahnya, saudara ibunya, saudari ibunya. Tidak diperbolehkan. Dan ini, syarat ini hanya disebutkan di dalam sunnah, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan prinsip al-sunnah adalah tetap menerimanya, tetap menerima dan mengamalkannya selama sunnah tersebut sahihah. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.